sebuah lagu request satu dari request. Panitia. Selamat jalan Bapak Ewong Pati. Selamat jalan. Dengarlah tepuk tangan yang wahai gadis yang cantik. Sweet-sweetnya juga mana sweet-sweetnya? Aku padamu sangatlah tertarik. Dari jauh ku datang hanyalah untukmu. Baju mulia. Pada diriku, aku datang dari negeri timur. Dengar di sini ada seorang putri sedang patah hati. Apakah dirimu? Saya sangat berarti, baju mulia juga sangat berarti bagi saya. Bersemi lagi. Agar bumi di hatimu basah kembali bersemi lagi. kemarau hatimu, agar bumi di hatimu basah kembali. Bersemilah dari request yang punya gawe di